السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا ديني يا الفاتحة. إن شاء الله فارماني ماشي من ماشي ديني سي أنا براني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشهد ان لا اله الا الله. استغفر الله. اسالك الجنه وأعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ثم لما خرج. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لما خرج مونغا نالك ومتو صبا النبي كان جنابي عليه الصلاة والسلام Azinan halis samin baiti Fatimah tasaing dalami Fatimah fasadat mongkon aja sapa Fatimah ila wisadaten maring bantal kanat kang ana apa wisada iku min jihaziha saking boyongane Fatimah mengibaatan lan kelambi amoh kanat kang ana apa ngibaah kanat kang ana apa ngibaah nasajadha kang nonton sapa Fatimah ing ngibaah binafsiha kan awak dhewe ne Fatimah wa bangsat lan utusan sapa Fatimah bijaha bijariyatin kelawan jariyae laha kedue Fatimah pakulang dika sapa Fatimah kuli ngucapo sira li Abi Bakrin marang Abu Bakar pat ngalimna teman-teman ngerti ingsun ma ing barang pangalta kang gawe sira fi haqi abina ing dalam hae bapak ingsun malam yakun lan ora ana ing indana ing dalam sandinge ingsun apa seon sewiji-wiji siwaha di wisadati sa'liyane iki bantal alati jahaza kang apa ya mboyongine ingsun biar lan wisada sapa walidi wong tua ingsun wal ngebaati lan kelambi melayu melayu yang maksudnya kelambi. Nalikane Kanjeng Nabi tindak miyos saka daleme Fatimah kanthi rasa susah, banjur Fatimah njibuk bantal sing biyen digawani Kanjeng Nabi nalika boyongan lan klambi sing wis amoh. Sing klambi mau ditenun dhewe karo si Fatimah mau. Banjur Fatimah ngutus pembantu wadone jur ngendika marang pembantu wadone mau sira matura marang Abu Bakar teman-teman ingsun ngerti apa sing wis panjenengan lampahi nggon babakan hae bapakku yaiku dawuhe Kanjeng Nabi lan aku ora duwe apa-apa sak liyane bantal sing biyen digawani bapakku nalika aku boyongan lan uga klambi sing tak tenun dhewe iki. Kala mawa salat maneka nalika tumeka sapa aljariyah tu jariyah ilal babi maring lawang nadat mangka undang aljariyah wakotan ngucap sapa jariyah assalamualaikum ya sahibas siddiq ya sahibas siddiqi. Assalamualaikum keselamatan iku ngalika. Muga tetep ing atase panjenengan ya sahibas sidqi he wong kang duweni ketemenan. Inna sayyidati setune bendara kula Fatimata ya Fatimah bintan Nabi alaihi salatu wasalam ya putrine Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam iku tukri uka maosake sapa Fatimah ka ing panjenengan assalamu ing salam. Watakulan ngendika sapa Fatimah laka datang panjenengan kanda ing mengkaten. Nalikane pembantune Fatimah wis tekan lawange daleme Abu Bakar, banjur pembantune mau ngucap assalamualaikum ya sahibas sidqi. Sak pitulute. Keselamatan mugi diparingi Gusti Allah datang panjenengan duh piyanten ingkang nggadahi ketemenan. Sak temene bendara wadon kula nggih menika Fatimah putrinipun Kanjeng Nabi. Masakan salam datang ngarsa panjenengan lan ngendika ngaten lan mekaten. Fakala ngendika sapa Abu Bakar ini Siddiqi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Waalaikumsalam. Nyuruh jawab Abu Bakar waalaikumsalam. keselamatan muga diparing Gusti Allah marang piyambake Fatimah. Wa khadalan Abu sapa Abu Bakar tilkal ngabata ing mengkono melayu melaya wastakmala fastak fastamala mongko ngagem sapa Abu Bakar biya kelan ngibaah mau min gari khia khia totin sangking tanpa di jarum atau di dandami istik jalan karena kesusu liara supaya waro sapa Abu Bakar wajah Nabi kanjeng wajah kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Apa ya wa khallalahalan apa ya benihi sapa Abu Bakar wikilalin kelan benik min saukin nakhli sangking ri kormo li alla yang kasifa supaya ora kebuka sapa Abu Bakar waktal masih indalam waktu ne mlaku. Banjur Abu Bakar langsung nganggo kelambi sing diparingke Fatimah mau ora sempat ndandami sebab selak kesusu weruh Kanjeng Nabi anjur di apa jenenge di benihi nganggo ri kormo supaya nalika Abu Bakar tindak iku ora kebuka ngaurate nalika kain wis ming waton dinggo di anu nganggo apa jenenge cara saiki ya nganggo peniti ning penitine sekori nek ndek klambi nganggo peniti ke udune ke awake dhewe kelingan Abu Bakar. Abu Bakar ki sahibul peniti ya tapi bangsawan yang pakaian ini di penitian ini Abu Bakar. Lagi padahal ini ya nek saiki ya serano lah nek pemimpin-pemimpin saiki do ngaku iso nek lesane iso nek nggon nglakoni iki rada. Dadi ora usah ngebom ngendi-endi anggere klambine peniten ya sampo to. Ndi pondok kabeh sedako macam-macam ya malah nek ngebom iki malah mengkleru. Nek ngebom iki ya dadi kamu bengi dadi kelingan. Soale saya lakil sirat ya ceritane. Jamane Sayyidina Ali iki ya ana kelompok radikal anu iki sing membunuh Sayyidina Ali itu kan orang yang menuduh Sayyidina Ali tidak menggunakan hukum Allah karena Sayyidina Ali menerima kesepakatan hukum-hukum dengan berbagai kepentingan kelompok masyarakat. Lanjut boy menuduh Sayyidina Ali wis kafir ora gelem gunake hukume Allah terus dipejai. Itu sama saja sekarang itu juga begitu tuh. Jadi orang yang merasa boy paling membela agamane Gusti Allah merasa paling pahlawani janjane malah minggu dolanan setan. Pancen wong bodho iki nek sregep iki mbebayani, luwih mbebayani mbane wong pinter sing keset. Wah, berarti keset iki bener. Ya salah. Wong pinter keset iki marake rusak. Wong bodho sregep nah, saya rusak, mengakibatkan saya rusak. Nah, ceramah-ceramahnya apa? Dai-dai kan yang TV dan radio kan jawab ngawur. Rata-rata yang ngawur, ngerti apa-apa, ngerti saya terong ayah. Terus dakwah. Alasannya balikan ini walau ayah. Kanjeng Nabi cerita nanti kok, sampaikanlah dariku meskipun satu kata, satu ayat. Aku kan sudah tahu satu ayat, nanti tak sampaikan. Ini sebenarnya kan kleru li nafsiri itu. Nanti kan Kanjeng Nabi balikan ini walau ayah kita ya. Sahabat-sahabat ki seneng ini mendel, diam. Ditakon ini, rakerson jawab nih, kontakon sahabat liane, kontakon sahabat liane. Jadi khawatir kalau salah, nanti. Jurang mek kanjeng Nabi ngendika ya meneng Ora gem jawab ya ora gem jawab. Ning mbok ora ketang sak ayat sak kata saka aku ki tok sampeke. Ngono saking dene tidak ingin tampil ngono lho. Dadi aja diwalek baliane oleh ya ngepi rong ayat terus dakwah cerigis ngono ya ora. Nah nek padha nek dhewe sebagai wong ngaji ngono terus dikon ngisi pengajian kok andungeng wae. Ndungeng awake dhewe aku ngaji ning kono. Ning kono iki mbewedian wedange taer enak marah apa ning rasa anu ndek penemu agama werna-werna ndak malah kleru cerita wae nek ngaji ning kono piye nek takoni wah kurang ngerti ya ora ngerti malah penak itu mah jawaban yang pasti benar nek ditakoni aku ora ngerti iki mesti malah bener kuwi padahal batale salat ki piro ndak mikir sudah engko nek jawab rong karan bener nek batale salat piro wah aku ora ngerti malah jawaban yang benar kuwi pasti benar. Ora usah isin jawab, aku ora ngerti kira saya. Nah, kuwi ngajak ngaji kok ora ngerti ngono, Oji. Sih bodho sih aku, mulai aku ngaji. So nek sebentar tak dadi kiai. Ya apa enak ta jawaban. Ora usah mak prempeng. Wah, kuwi ya cedhak kok. Lah iki areng opo? Ana lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ku patudon. Dadi Abu Bakar ngono kuwi dadi nek anggo peniti yo kalian Abu Bakar yo bangsawan kaya raya. Demi membela agama, demi kecintaannya pada Allah dan Rasulnya, demi membeli akhirat ini ngantek direwangi pakaiannya tambal-tambalan terus nganggu peniti-penitinya enak saya ini masalah peniti besi ya tuh biasanya penitinya mengeri macam ini kene rano apa jenisnya wit kurma yang gori kemarung bakar aja ini ya gue rasa golek ri kemarung tenan gue menggaya ya tuh. Bakar aja mengomotu sapa Abu Bakar ilan Nabi ngene Kanjeng Nabi alaihi salat sama sian hale lumaku. Hafian hale ngodo orang nganggo sandal. Jero Sayyidina Abu Bakar terus langsung tindak orang nganggo sandal wis ora kagungan to. Selak kepengin sowan Kanjeng Nabi. Faja'a mongko teka sapa Jibrilu malaikat Jibril lan Nabi alaihi salatu wassalam maring Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam para ahum mongko para sapa Jibril ya Abu Bakar kat istamala kang teman-teman ngagem sapa Abu Bakar bingung baatin kelan melaya wakallalahan benihi sapa Abu Bakar ha ing ibaah bisa kenahli kelawan rine kormon banjur pada waktu itu malaikat Jibril sawane ngersane Kanjeng Nabi njur pirsa Abu Bakar nganggo kelambi njur dipenitani nganggo ri saka rine wit kurma. Wingi padahal ora kok tak jaman kuno lho iki, ora tak jaman kuno ngono lho. Kaisar kaisar utawa kaisar-kaisar. Terus bangsa raja-raja kuwi ya bergelimang dengan emas dengan apa kok misale apa iki jenenge sogok slilet wae saka emas biasa ngono lho. Dadi jangan kamu bayangkan wah urang zaman kuno ngono ya biasa karang ra ono bukan begitu. Kaisar-kaisar di mana-mana pada waktu itu ngono lho. Lasah pada waktu itu zamane Nabi sapa Nabi Ibrahim ya sing Namrud ya. Oh Namrud itu ya wis nganggo sutra ngono lho. Dadi ya bermewah-mewahan. Jadi tidak ada alasan lho arep anu karang biyen ra ono coba nek saiki ki umpama Abu Bakar isih sugeng ya ngono kuwi lakune ngono lho ora kok njur kuwi kan jaman kuno ora ngono jaman kuno raja-raja itu lebih mewah dari jaman sekarang ya saiki presiden klambine apa pakaiane apa jaman biyen ki luwih larang luwih mahal bangunan-bangunan luwih kuat luwih kokoh ngono bangunan saiki kan ngiring-ngiring ki ngono anu biyen ora ono gedung pencakar langit ya pencakar langit iki gampang ora usah ada-ada dibandingi karo misale anu ya apa jenenge Borobudur wae. Masa iki sapa ana wong gawe Borobudur, kaya Borobudur ora iso. Jadi bangunan-bangunan masa lalu itu apa meneh kaya apa sing gunung wae iso digawe anu sih, ngono. Bangunan to. Do ditatai, didadekke istana apa kene kon Qur'ane. Jadi bangunan-bangunan orang zaman dulu jauh lebih kokoh, lebih anu. Nek kita nemokke wae kedok-kedok nemu bota-bota zaman biyen iki gedhe banget sih. Ah bota saiki mung ngkuri selik tiba pecah ada foto zaman biyen tok tiba ke saka mulo malah ra apa-apa ngono. Jadi jangan merasa bahwa zaman kuno, jangan begitu. Zaman kuno itu nggon segi kemewahan bisa lebih mewah meskipun teknologi belum semaju sekarang. Wis saiki anu mbiyen ra ono piye mbiyen ra ono mobil sing lah mbiyen ki numpak padane apa numpak jaran sing larang banget lah saiki jaran ya regane 10 miliar ki ono sih sing luwih larang banget mobil ana lho. Ora ana asine lah ya digawe anu digawe apa jenenge kaya semacam tenda ring dhuure numpak gajah apa numpak jaran apa sing suasanane ki melebihi AC ana lho. Jadi jangan salah kira. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala mongkon dika sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi alaihi wasallam ya akhi ye sedulur ingsun ya Jibril he malaikat Jibril ini sedulur ingsun qabla hadhil halati sadurunge iki tingkah maraituka ora ora sapa ingsun ka ing sira katuba barbisan wiyadi surate kelan iki rupon. Nalika iku kanjeng Nabi ngendika marang malaikat Jibril ya akhi ya Jibril duh sedulur kula duh malaikat Jibril kula dereng nate sumerep panjenengan berpenampilan kados mekaten menika. Wala matur sapa Jibril malaikat Jibril ya Rasulullah duh Rasulullah anta ta panjenengan iku tarani weruh sirani ing kula wala mekalan ora tetep fi malakuti samati ing dalam kerajaan ne pira-pira langit ilaman angin wong tajaya kang nganggo pepaes sapa wong biati surati kelawan iki rupa kuban karena demen fi Abi Bakrin ing dalam Abu Bakar muafakotan lan karena medui lahu maring Abu Bakar. Nah ternyata anjur ngentikane malaikat Jibril duh Rasulullah panjenengan menika sumerep kula mirsani kula kados mangaten menika cara gampane sebab sedaya penduduk kerajaan langit para malaikat para arwah-arwah wong-wong saleh niku kabeh dinten niki niku do berpakaian utawa apa jenenge tampil kados mangaten menika sebab sami demen marang Abu Bakar lan sami apa jenenge nyeragami Abu Bakar tapi kabeh penampilane kaya Abu Bakar ngono. Lan dika sapa Jibril ya Rasulullah innallaha astuni Allah iku yukriuka macake sapa Allah ka ing sira assalamu ing salam ya kula ngendika sapa Allah la kamar ing sira kula ngucap sira kanjeng Nabi li Abu Bakrin marang Abu Bakar hal huwa anata ta Abu Bakar iku radin wong kang rindangane saking ingsun Allah kama kaya barang anak kang utawa ingsun iku radin dat kang rindo atau kang rindo nganu sang Abu Bakar. Banjur malaikat Jibril ngendika meneh duh Rasulullah estu Gusti Allah kinton salam dhateng arsa panjenengan lan Gusti Allah dawuh dhateng panjenengan dawuhipun mangkaten he Kanjeng Nabi apa jenenge ngendika marang Abu Bakar Abu Bakar ki ridha apa ora marang ingsun Allah kaya dene ingsun Allah wis ridha marang dheweke. Amlah Abu Bakar ki radhiyallahu anhu. Ngono. Ya biasane ngatekkan muga-muga Gusti Allah ridha kan iso begitu ta. Radhiyallahu anhu ki radhiyae kan pingil mandi. Pingil mandi ki sesuatu yang lampau kan lampau itu maksudnya pasti ngono lho. Pasti ngono lho. Dadi Allah pasti ridha kepada Abu Bakar. Nah, lagi karena ini. Radhiyallahu anhu, Abu Bakar wis diridani Gusti Allah. Dawuhe Gusti Allah, ya Kanjeng Nabi, kandha karo Abu Bakar, Abu Bakar ridha ora karo ingsun Allah, kaya dene ingsun Allah wis ridha marang dheweke. Fa akhbarahu mangga aweh kabar ing Abu Bakar sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Bidzalika makur. Banjur Kanjeng Nabi ngendika marang Abu Bakar sing diaturke malaikat Jibril mau. Fa baka mongko muwon utawa nangis sapa Abu Bakar nang Abu Bakar. Banjur krungu ngendikane Kanjeng Nabi mireng ngendikane Kanjeng Nabi Abu Bakar terus nangis. Jadi memang ya wajar karena Abu Bakar itu memang orang kedua setelah Rasulullah. Dari segi keimanan itu memang orang kedua. Nomor urut 2 padane wong padane margi dadi presiden Indonesia kendaraane margi mesti RI1 ngene lho RI2 B bangsaki. Lah nek ning ngercane Allah iki Allah satu iki maksude iki yang di hadapan Allah nomor satu itu kan Rasulullah. Allah dua itu Abu Bakar ngono nek upama ana nomere. Alhamdulillah sahabat bakar ilahi doh pengiran kula anak otai ingsun ngangka sangi panjenengan iku rontin wong kang rindu wa anta otai panjenengan iku rontin wong kang rindu ngani sangi ingsun salah sama rontin kelahan telu bira-bira ambalan banjur Abu Bakar nanti ke ilahi anak angka rontin wa anta rontin ngani salah sama rontin Abu Bakar nanti ke doh gusti estu kula menika dateng ngarsa panjenengan rindu lan panjenengan sampun rindu dateng kula ngantek ping telu. Bismillahirrahmanirrahim. Jane nek ati-ati sing iki nek dirasake tenan jur. Yo rasah padha plek le ngamalke ngono. Istilah iki terinspirasi dengan ati-ati sini Islam ki menjadi betul-betul tampil anu ngono lho, tampil menyejukkan penuh kedamaian penuh cinta kasih ngono to. Lah ning gandeng sing anu ki ora kongkon-kongkon iki mah mung di ora digateke ratine iki. Islam ku garang berbeki ngono to nyebu ae. Mosok bar marib kok nyentel ting tong ting dung. Dantenane poso-poso ya pesta pora ya. Itu kan ya tidak tepat, masalahnya tidak semua orang cocok ngono-ngono iki kan itu ta. Jadi suka memaksakan kehendak, orang dipaksa untuk bangun, dipaksa untuk puasa, minta dihormati kan, atau hormatilah bulan puasa, bulan Ramadan. Itu kan maksudnya kan minta dihormati. Orang beriman kok minta dihormati? Orang beriman itu harus pandai menghormati orang lain, bukan pandai meminta menuntut penghormatan. Warung buka ditendangi, ya itu sebenarnya enggak betul gitu itu. Janjane niku rumangsane zirah agama budun fillah marah karena Allah Gusti Allah ora kono kuwi cek ledak iku mati ya ora ono teroris Gusti Allah ora dawuh kono kuwi ngono lho kita itu harus apa ya rahmatan lil alamin ta rahmat utawa welas asih kanggo sak ngalam kabeh ta Islam. Wong Islam iku dene ngono kuwi. Dadi ora usah maksa-maksa wong. Arek Islam yo leh, ora yo leh. Mlebu swarga yo leh, nyemplung neraka yo leh. Wong swarga iki kagungane Gusti Allah, dudu teke mbahne awake dhewe kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nek kena dijak, nek gelem dijak, nek ora gelem yo ora usah anu ngono to. Ora usah maksa-maksa, ora usah jiat-jiat. Kadang ngejak raglum ya wis bebas. Maka ketika sopan alaih salatu wassalam kanjeng Nabi alaih salatu wassalam arba usulan untai papat bera-bera perkara iku minas sakawati setengah sangking cilaka jumudul ngeni swiji wangkote moto fokus watul kalbilan atau sehati watulil amalan dawane pengelamunan abu dunya lan demen dunya. Ngendikane Kanjeng Nabi, arba'un usulan minas sakawa, ana patang perkara sing termasuk cilaka marake cilaka. Nah, no, dibilang dalek. Jumu delengain, siji yaiku wangkote mata, tegese mata iki ra iso nangis, ngono. Urusan akhirat iki anggap buang nangis, ngono. Dadi ra tau nangis mergo akhirat, ngono to. Kuwi jenenge wangkote mata. Ya ben arep Pak Debuso, ra iso nangis mbok piye to? Gue tahajud ini gue lombok apa piye tak usuk-usuk. Saking dene lagi ngajari ben nangis. Jadi apa maca ayat yo ora nangis, maca apa blas ora nangis. Jadi pas apa kuwi jenenge pas tafakur yo ora nangis, ngopo-ngopo nangis iki mung yo ndonga nangis ya Allah ampun ngantek bojo kula rabi meleh ngono nangis lha kuwi ning donya kan lha akhirat wong donga sih lha ya donga donya iki kok ngono kuwi ngono lho ya pancen nek dhewe iki oleh njaluk apa-apa nang ngersane Allah iki donya akhirat oleh ndang njaluk akhirat tok oleh njaluk donya akhirat ya oleh wong ning ngersane Allah iki Gusti Allah nyediyani kanugrahan donya lan akhirat. Ning nek ming ndonga-ndonga donya iki mbok rasah nangis. Ngono lho. Nek ndonga akhirat, Allahumma ini as'aluka ridho kawal jannah ngono. Nangis. Nyuwun ridho tenan ngono lho. To sak piturute kelingan dosa nangis. Itu lho jangan nangis mergo wah jan. Waqaswat kuwi nek wong ra iso nangis akhirat kuwi termasuk ngendikane kanjeng minasakawah, termasuk cilaka. Nanti dilatih mumpung Ramadan ini kan puasa itu kan hati kan menjadi semakin tipis. Hatinya tipis itu mudah menangis. Waqaswatul qalbi lan atose ati. Atine atos. Sebenarnya nek pas Ramadan ini atine iki lebih empuk karena kita banyak lapar ngono. Itu lebih empuk ngono to. Nek atine atos iki ora apa ya, ati atos iki engko njur ora gampang nangis mau, ora gampang welas terus padha-padha kejam, bengis, keji, menindas itu kan karena hati yang keras ngono to, hati yang atos ngono. Watulil amali lan dawane penglamunan. Kokean cita-cita, cita-cita duniawiyah kuwi. Iku marake cilaka, wis anane. Oh, butuhnya lan demen donya. Demen donya ya marake cilaka. Di empat hal itu harus kita waspadai. Ati motone dhewe janjane wangkot ora to, iso nangis ora to, nangis ora to. Ngene lho. Ya piye carane golek nggon sing sepi apa piye ngrungokke apa lagu Khabiri apa sing marake iso nangis. Ha ngene lho. Jadi memang harus dilatih begitu. Kalau tidak dilatih ya nek ana kancane iso nangis, nek dhewe iso nangis lha kuwi ya harus dicurigai itu. Jangan-jangan lek nangis mung teke aleman. Ana ta? Ana kuwi nangis yang murni itu ya tidak ada yang melihat kecuali Allah. Ana ta? Artinya ketika sendiri ya malaikat ya pirsa, ya setan ya mendelik. Ana maksude iki ra ana wong weruh. So nangis. Wa ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ngono karo nangis. Ning yo nangis iki aku kudu ngerti atine je. Nek ra ngerti atine iki ya makane takon atine apa to janjane. Ngono lho. Yo nek pisanan ra ngerti iki ra apa-apa, ning yo nek ngaji iki tidak sekedar apa jenenge merasa cukup dengan pas ngaji ngene iki. Tanyalah pada teman. Matakul ana apa pendapatmu? Tanyakan bare ndonga iki wah nek ndonga kok Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina. Allahumma atik riqabana iki apa to maksude iki? Ha niki takon pada yang sudah tahu. Ning aja kaya anu kaya critane Anton Medan iki dadi pisanan mbiyen dadi wong tobat ngene takoni. Mbuh tulisan apa? Mbuh syahadat apa? Tanya itu apa, Bang? Bacanya oh itu bacanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa, Bang? Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Wah, ngono ki ora kenal ya anu. Jadi jangan anu, kalau ndak tahu ya. Oh, tanya saja takon si anu lho, takon si anu. Ya ndonga apa sih doa itu? Ya tanyakan pada yang sudah tahu. Dan yang sudah tahu jangan segan-segan untuk menjawab. Mana lho? Ketika kamu merasa berat untuk menjawab, malas menjawab, nah sebenarnya itu kamu harus menjawab. Tapi kalau kamu terlalu bersemangat menjawab, sebenarnya kamu itu tidak boleh menjawab. Ngono gitu. Tapi kalau terlalu bersemangat, itu kemungkinan besar kamu sedang ditunggangi hawa nafsu dan setan. Tapi kalau kamu malas banget menjawab, itu artinya memang setan itu menghalang-halangi hawa nafsu juga tidak cocok. Sehingga kamu malah harus menjawab. Takonnya apa kok semangat banget yang menjawab? Nah, itu harus waspada. Kok semangat banget jawab? Oh, jangan-jangan hawa nafsu, jangan-jangan coba kelihatan lebih pintar, jangan-jangan ini setan menunggangi dan terus. Kok malas banget jawab? Ditakoni ya mumpung banget jawab, itu malah tak jawab. Sebab itu memang ciri ibadah kan ngono itu. Rada memang ngendikane Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalan dikasawa alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam lau kana taun ana apa dunia donya iku tak dilumbanding apa donya indallahi ana ing dalem ngersane Allah janaha bangun daten ing suwiwine lemut au janaha tairen utawa suwine manuk masaka mengko ora ngombeni sapa Allah kafiran e wong kafir minha sanging donya surbatamain ing sak cegukane banyu Nantikane Kanjeng Nabi, laukanati dunia tak dilungin dallah janaha bangundah au janaha tair masako kafiran minha surbatama. Upama dunya iku regane ning ngersane Allah ki padha karo suwiwine lemut utawa suwiwine manuk. Nah, kuwi Gusti Allah ora bakal ngombeni wong kafir sak cegukan wae banyu nalika ning donya. Maksudnya gini, dunia ini ngerasanya Allah ini rana regane apa-apa. Ketika kan Nabi, upama aku ini sebanding karo suwiwine lemut. Suwiwine lemut itu apa itu regane? Ginya tak naik, apa? Rokok, apa? Jisam itu, itu suwiwine lemut. Mana su, itu margi? Jadi betapa dunia itu remeh di hadapan Allah. Bahkan tidak lebih, tidak melebihi atau tidak sebanding. Atau karo suwiwine lemut, we, aji suwiwine lemut. Jadi maksudnya sesuatu yang sangat remeh. Upama dunia ini ada regane ngersane Allah. Wong kafir lah diparingi umben-umben. Sak ceguan ora. Ini gandeng dunia ini mau remeh. Karo suwi lemut atau suwi manuk ngersane Allah ini sih duwe rega suwi lemut. Nah, ini wong kafir dikai kejayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlis Sabing wa Salasu Nuta yang masjid yang ngapeng telu lan telung puluh, telung puluh telu. Pitu ya Sabe ibra Pitu ya telung puluh pitu. Iku fibayani sidatil maut yang dalam nerangke rekasane mati. Bab nomor telung puluh pitu yaiku nerangke rekasane mati. Biasanya nek bab-bab ngaji ini ngadak efekir ini marak gelak ditangi lah ya. Nek kira sah damal kesek mati sih, ngono ngamal ke mati repot. Khusus bab iki rasah kesusu ngamal ke. Sesuk weh, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taqabbalallahu minna minna wa minkum ya karim. Allahu ya Allah.